Jangkrik sodange sambungan, lek kemis kang gelem dikon turu, wale cetile kang karuan, sampe pis dipelani madu. Deringi aku metu isine jero lemari, sepatu Yeah.